Apa Ustaz, apakah akan berkurang pahala puasa seseorang ketika dia bermaksiat? Nah, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengurangi keutuhan pahala puasa. Ya, tergantung kadar dosanya. Sehingga bisa menghilangkan pahala puasa secara total, ya. Kalau kemaksiatannya sangat banyak atau dosa besar yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Meskipun mungkin tetap sah puasanya. Nabi alaihissalatu wassalam telah mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya, "Rubbas sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atsy." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berbagai pengorbanan yang dia lakukan selama menjalankan ibadah puasa, ya, pengorbanan waktu, tenaga, dan lain sebagainya tidak membuahkan pahala sama sekali. Nah, sehingga ada yang namanya pembatal-pembatal ibadah puasa, makan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, atau pembatal yang lainnya. Ada juga yang namanya pembatal-pembatal pahala puasa, yaitu segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.